apakah bisa dikatakan sabar ketika seseorang yang mengikuti sunnah dia terjatuh dalam kemaksiatan lalu dia bertaubat, dan suatu waktu yang lama terjatuh dalam maksiat yang sama lagi, taubat lagi, bagus, itu pertanda dia memiliki yang namanya mujahadah, terus berjuang mengekang hawa nafsunya. Dia manusia biasa, enggak maksum, banyak salah, itu jelas. Namanya apa? Itu pertanda dia mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengekang hawa nafsunya. Dia enggak maksum, manusia biasa, ada salah, ada benar. Nah, yang bagus ketika dia salah, taubat dia dengan tobat dan nasuha. Jatuh lagi, itu manusiawi. Yang penting taubat lagi. Demikian seterusnya. Ketika dia yang ada pada dia, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Pertanda dia sabar. Dan namanya sabar bukan berarti kemudian tidak pernah salah. Manusia biasa, salah. Langsung taubat. Terus tegar lagi, jatuh lagi, taubat lagi. Demikian seterusnya. Yang berbahaya itu jatuh dalam karena dosa, merasa enggak bersalah, merasa dia benar, merasa dia ilah, itu membahayakannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa yang dimaksud dengan fitnah kecil yang dapat dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah? Tadi itu riwayatnya. Fitnatur rajul fi ahlihi wa waladihi wa malihi wa jari. Fitnah, ujian yang menimpa seseorang pada hartanya, pada anaknya, pada keluarganya, pada tetangganya. Ya kan diuji dengan mereka semua. Itu semuanya bisa dihapuskan dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Mengerjakan ibadah sholat, puasa, sedekah dan yang lain-lainnya. Bisa menghapuskan itu semuanya para keluarga. Bagaimana sikap kita apabila memiliki saudara atau teman kita yang terjatuh dalam fitnah? A, B atau C, gitu ya. Umumnya itu. Jawabannya dinasihati. Dinasihati dengan cara yang baik, tegur dengan cara yang bagus, sampaikan kepada dia sisi kerusakan-kerusakan fitnah tadi. Diajak untuk kembali kepada jalur yang benar, bimbingan yang benar pada ulama sunnah warahmatullahi. Fitnah apapun, itu caranya. Sampai kapan? Sampai pada tingkat dia menolak, inat, tidak lagi mau menerima nasihat, menjauh dari ikhwan dan segala macamnya. Ma'asalamah. Bukan lagi urusan kita warahmatullahi. Masih banyak yang kita kerjakan. Ya, ma'asalamah. Dan maksimal memberikan nasihat, ternyata dia menolak, menjauh dan segala macamnya. Ma'asalamah. Barakallahu fikum. Saya penuntut ilmu mempunyai mantan guru. Mantan barang ya. Sekarang bergabung dengan kelompok yang ada itu. Ketika saya pulang dari pondok liburan, mantan guru tadi masih suka menghubungi anak via WA. Tanya bagaimana cara menyikapinya. Ketika antum khawatir terjatuh dalam fitnah karena dianya, maka putus. Kelas blokir sudah. Jangan lagi berhubungan dengan dia karena khawatir fitnah. Keselamatan akidah kita, manhaj kita, agama kita lebih utama. Barakalakum. Apalagi dia mantan ustaz. Jadi bayang ilmunya kan tinggi. Kamunya masih penuh ilmu. Kamu di bawahnya dia. Khawatir nanti kamu dimakan sama dia. Bukan dimakan sama giginya, dimakan dengan syubhat ini. Jangan kalau kamu khawatir, plus langsung blokir. Barakalakum. Untuk keselamatan pribadi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bolehkah belajar dari para da'i di TV? Apakah TV termasuk sumber fitnah? Masya Allah. Nah itu. Dalam talabul ilmi, dalam menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal, ketat sekali Islam memberikan bimbingan. Harus selektif di dalam melihat orang yang menyampaikan ilmu tadi. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinan. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil agama kamu. Selektif. Bukan semata-mata dia pandai berbicara. Tapi agama Islam harus ada argumentasinya. Al-Quran, hadis, terangan para ulama, ilmiah. Bukan semata-mata guyon-guyonan, bukan semata canda-candaan, bukan semata-mata hiburan. Tidak, ini ilmu. Din. Barakallahu fikum. Nah, kalau bermanya apa lagi pertanyaan terkait dengan masa TV-TV yang ada sekarang ini. TV-TV yang ada sekarang ini tidak ada yang beres secara syar'inya. Barakallahu fikum. Banyak sekali fitnah yang di sana, banyak sekali ke mafsadahnya dan juga yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Perkara yang sangat ma'ruf, masyhur di kalangan para ikhwah yang memiliki ilmu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bagaimana cara membimbing istri agar kenal dakwah? Berarti kalau dari pertanyaan ini, istrinya masih belum mengenal dakwah, alias masih umum, masih orang umum ya. Langkah pertama adalah ta'liful qulub. Gunakan uslubut ta'lif. Cara dakwah dalam bentuk ta'liful qulub, melembutkan hati sang istri. Caranya bagaimana? Caranya engkau sebagai sang suami, jadilah suami yang soleh, yang terbaik untuk istri kamu. Tunaikan hak-hak istri kamu tadi dengan lebih maksimal, dengan tulus dan ikhlas. Beri perhatian kepada dia lebih dari sebelumnya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu ta'liful qulub. Sehingga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita amalkan kepada keluarga kita. Barakallahu fikum. Gambarkan dan tunjukkan kepada dia. Dengan kita semakin semangat belajar agama, mengerti agama, semakin cinta kepada keluarga, semakin sayang kepada mereka, perhatian dengan mereka. Barakallahu fikum. Itu langkah awal. Tidak mungkin kamu sikapi dia sebagaimana menyikapi yang sudah lama taklim. Langsung kamu ceramahi. Mental. Fasenya di bawah. Fase dia masih di bawah. Kelasnya masih kelas TK 0 kecil. Atau mungkin 0 besar. Tergantung keadaannya masing-masing. Maka sikapi dia dengan cara seperti itu. Ambil simpatinya dulu. Buat dia merasa, masya Allah, suamiku kok semakin cinta kepada saya ya. Taklim bolak-balik sampai malam, tak tunggu-tunggu, baru pulang jam 11.10 malam. Wah, kok tambah romantis. Masya Allah, tambah perhatian, tambah ini, tambah itu. Akan ketarik dia nanti insya Allah. Baru pelan-pelan sampaikan. Ayo kita sama-sama belajar agama biar tambah romantis. Jangan cuma saya tok yang romantis sama kamu, kamu juga harus romantis sama saya. Gitu ya, dengan bahasa yang santai gitu aja dia. Sampaikan buat dia pelan-pelan dakwah yang bagus-bagus, yang menyejukkan hati, menyejukkan jiwa. Tarhib, beri semangat dengan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah sebuah amal yang mulia. Terus pelan-pelan butuh proses. Penyampaiannya itu beda dengan menyampaikan ke orang lain. Dari hati yang paling dalam. Penyampaian dari hati yang paling dalam. Hati seorang suami kepada sang istri tercinta. Lain ngomongnya itu. Bisa itu kondisikan lah. Bisa didramatisir. Nah, itu semuanya. Ya. Hal yang saya mau katakan? Paham. Harus sabar. Sabar di dalam mendidik keluarga supaya di atas sunnah. Barakallahu fikum. Nanya kalau kamu punya ilmunya, ngerti, langsung pulang uring-uringan tok. Haram, turunkan. Tahu-tahu langsung ambil. Ya. Itu padahal adalah kenangan dulu. Kenangan masa lalu. Piar. itu ketika piar-piar juga hati dia, pecah tuh hati dia, memandang dengan berarti hati-hati ini pecah loh ini. Dia gak cinta lagi sama saya. Repot urusannya. Kamu tahu gak sih, mayoritas ahlun nar tuh kamu-kamu ini, perempuan-perempuan ini kebanyakan ahlun nar. Ya Allah, biar selamat. Loh, ya cekek. Kamu aja gak bakal mau dengan cara seperti itu ketika itu kamu menasihati. Mau digitu kan? Hah? Mau gak kamu digitu kan? Gak bakal mau. Datang-datang isinya murid-murid malu. Papa ini laki-laki yang bertanggung jawab. Papa ini, wah dikit-dikit. Marah kamunya nanti. Ya memang padahal kamu gak bertanggung jawab. Memang kamunya laki-laki yang bertanggung jawab. Cuman ketika dengan cara seperti itu, berontak, nolak duluan. Itu namanya perlu adanya siasah dalam cara dakwah. Ada hikmah, cara yang bijak, cara yang arif dalam mendakwai seseorang. Tidak asal gitu, tidak ada ilmunya. Untuk orang-orang yang terdekat dengan kita, cara yang paling bagus, taklif, uslubut taklif. Lembutkan hati dia dengan akhlak yang mulia, dengan muamalah yang baik, dengan perangai yang lembut, dengan cara yang bijak, dari hati yang paling dalam, sabar. Insyaallah ada buah yang positif daripadanya. Sehingga pelan-pelan dikasih ilmu. Bukan kemudian dibiarkan, enggak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi satu-satu. Insyaallah ke depan akan semakin bagus dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita, istri, anak-anak, keluarga dan semuanya. Barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Waktu yang tidak mungkin diperpanjang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan ingat ini berlaku untuk semua fitnah. Apapun nama fitnahnya. Antum kasih nama fitnah fulana, fulaniyah. Silakan. Semuanya sama. Dikarenakan prinsipnya Islam tidak akan pernah berubah. Barakallahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.